Bisa di sana ya. Naam. Ustaz. No. Hello, Ustaz. Ana dari Malaysia. Okay. Ana ingin bertanya. Ana ingin bertanya kepada Ustaz sedikit masalah. Berkenaan dengan tahziran Syekh Rabi' terhadap Ustaz Luqman suatu masa dahulu. Terhadap Ustaz Luqman. Jadi macam mana tahziran itu sekarang Ustaz? Apakah telah dicabut oleh Syekh Rabi' atau sebagaimana? Telah dicabut. Bila Ustaz? Sudah beberapa tahun lalu. Tapi ada istilah juga berbicarakan tentang hal-hal yang terjadi dan kita selesai masalahnya. Cuman kemarin ini baru lagi kalau kita melihat sana tahun kemarin terakhir. Ya Ustaz. Terus kita ada lagi. Tapi di internet ada rujukan untuk kami Ustaz? Ada. Kalau mana rujukan yang mengatakan bahwa Syekh Rabi' telah menarik balik perkataannya? Ditanya langsung di. Okey, jazakallah Ustaz. Ana ingin bertanya masalah itu Ustaz. Sebab sekarang kadang kacau sebab ada kalangan ikhwan yang membawa ke masalah ini kepada kami.